Cuma kamu yang aku cinta, kasihku, sayangku, pujaanku. Janganlah, janganlah kau tinggalkan diriku. Mana mana mana mungkin tanpamu, belayan kasihmu ku dambakan. Tak mungkin, tak mungkin ku hidup sendirian. Tak mungkin ku hidup sendiri.